Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat yang amat sangat banyak sekali. Ini tidak mungkin bisa kita menghitungnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةُ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya, tidak akan bisa menakarnya. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat yang berupa waktu, nikmat yang berupa umur, di mana umur ini sangat penting untuk kita perhatikan. Dikarenakan umur ini atau waktu yang Allah berikan kepada kita ini adalah mahallul lil amal, kesempatan untuk kita beramal, kesempatan untuk kita mengisi dengan berbagai macam ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan apabila umur kita berhenti, maka berarti berhenti pula kesempatan bagi kita untuk kita bisa beramal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, berbicara masalah umur, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita betapa pentingnya umur, sampai-sampai Allah jadikan itu sebagai, atau betapa pentingnya waktu, sampai-sampai Allah jadikan itu sebagai sumpahnya dalam surat Al-Asr. Wal-Asri, demi masa. Dikarenakan pentingnya hal itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya dalam sumpahnya. Waktu berlalu dalam kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dari lahir dalam keadaan lemah, kemudian berangsur-angsur kita diberi kesempatan demi kesempatan, hari demi hari, berganti dengan minggu, minggu bulan, berganti dengan tahun, begitu seterusnya. Bertambah tahun, bertambah kuat diri kita, menjadi remaja, menjadi pemuda yang kokoh dan kuat. Untuk kemudian Allah akan jadikan lemah kembali sebagaimana pada awalnya, bahkan lebih. Inilah perjalanan kehidupan manusia. Sebagaimana disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min ba'di dha'fin thumma ja'ala min ba'di khalaqakum min dha'fin. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Allah lah yang telah menciptakan kalian dari kelemahan. Awal kita lahir dalam keadaan lemah, sebagai bayi yang tidak bisa berdiri, duduk, apalagi berdiri, apalagi lari, lemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Allah jadikan setelah tadinya kita lemah menjadi kuat. Itu di masa kita menjadi remaja dan menjadi syabab, menjadi pemuda yang kuat tubuh kita. Allah berikan kekuatan kepada kita sebagaimana kita rasakan di saat-saat sekarang ini dalam keadaan sebagai syabab. Thumma ja'al min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian Allah jadikan setelah kuat akan menjadi lemah kembali dan menjadi renta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, inilah waktu dan umur berjalan dalam kehidupan manusia. Lahir, berkembang, kemudian mati. Lahir lagi yang lainnya. Terus seperti itu. Wallahu mustakhlifikum fiha. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian silih berganti dalam kehidupan di muka bumi ini. Dalam rangka apakah itu, wahai kaum muslimin? Dalam rangka untuk menguji siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk. Allah jadikan waladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian. Ada yang hidup, ada yang mati, mati, hidup, begitu silih berganti. Waktu berlalu, umur pun hilang, terus. Dalam rangka apakah itu? Dalam rangka untuk menguji umat manusia, untuk siapakah di antara mereka yang paling baik amalannya. Sehingga mari kita perhatikan kehidupan kita, umur kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah seorang yang umurnya panjang dan dipenuhi dengan amalan-amalan kebaikan dalam kehidupannya. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia adalah kebalikannya. Man tala umruhu wa sa'a amaluh, orang yang diberi umur yang panjang namun jelek perbuatan-perbuatannya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang menjadi topik pembahasan kita adalah kehidupan seorang pemuda di masa globalisasi. Di saat seorang itu dalam keadaan muda, di saat itulah kekuatan itu dia miliki. Kekuatan baik itu fisik ataupun mental. Kekuatan keinginan yang ada pada dirinya, ghirah, kesemangatan yang ada pada dirinya dalam keadaan dia puncak. Sedang merasakan kenikmatan duniawi di saat dia muda. Hal itu disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala tatkala beliau menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang penduduk jannah, jurdan murda, mukahhalun. Mereka adalah orang-orang yang muda-muda, rambutnya cepak, matanya memakai celak, بين 30 أو 33 antara umurnya adalah 30 tahun sampai 33 tahun. Umur ahlul jannah antara 30 tahun sampai 33 tahun. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, mengapa umur ahlul jannah itu adalah pemuda, adalah umuran syabab, umuran 30 sampai 33 tahun. Dikarenakan di umur-umur itulah manusia dalam keadaan memiliki kekuatan yang maksimal, memiliki kesemangatan yang tinggi, dan memiliki syahwat yang tinggi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus seorang manusia di saat muda dalam kehidupannya itu kalau tidak terbimbing dengan ilmu agama yang benar, maka yang akan terjadi adalah kebinasaan yang ada pada dia. Dan jika lo didapati seorang pemuda yang tidak memiliki penyimpangan-penyimpangan, yakni tidak memiliki syahwat yang menyimpang dalam agama, perlu kami sampaikan, pemuda dan siapapun dia orangnya, jika lo tidak terhiasi dengan ilmu agama, tidak terpelajar dengan ilmu iman dan takwa, maka kehidupannya akan penuh dengan syahwat. Atharul hayat dunya, dia akan lebih mengedepankan mencari kenikmatan dunia dikarenakan dia telah mengikuti syahwatnya. Sampai-sampai kalau ada seorang pemuda yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menginginkan kepada kemaksiatan karena keimanan yang ada pada dia, Allah takjub dengan seorang pemuda yang seperti itu. Sebutan dalam hadis yang sahih, "Inna Allah la yu'jibu min ash-shab alladhi laysat lahu sabwah ay shududun min hiraf." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala takjub terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki keinginan untuk menyimpang, tidak memiliki keinginan syahwat yang melanggar aturan syariat. Sampai-sampai seorang pemuda yang kehidupannya penuh dengan ibadah, terbimbing dengan ilmu dan amal yang saleh dalam kehidupannya, dalam keadaan keumuman pemuda itu adalah terjerumus pada maksiat dan dosa, ternyata dia malah justru memenuhi kehidupannya dengan amal saleh. Penampilannya dia jaga, tutur katanya dia jaga, pandangannya dia jaga, syahwatnya dia jaga. Dia tidak mau terjerumus pada kemaksiatan dan kemungkaran dalam keadaan dia pemuda punya syahwat, pemuda punya hasrat, ingin mencari jati diri, ingin mengikuti jejaknya orang-orang yang seperti itu. Namun dia menghiasi kehidupannya dengan penuh dengan amal saleh, maka Allah jadikan dia salah satu di antara orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan Allah naungi kelak di yaumul qiyamah, di hari tidak ada naungan di hari itu kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala saja. Ada 7 golongan yang sangat istimewa tentunya di hari itu. Kita tahu dalam hadis yang sahih di yaumul mahsyar, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tudna syamsu yaumul qiyamati ala ru'usil khalaiqi ala qadri mil, akan didekatkan matahari kelak nanti di yaumul qiyamah, tepatnya di yaumul mahsyar, hanya 1 mil di atas ubun-ubun kepala manusia. panas yang sangat terik, sampai-sampai manusia berkeringat dan keringatnya pun membanjiri dia sampai dia tenggelam sesuai dengan kadar dosanya masing-masing. Tidak ada naungan di waktu itu, tidak ada pohon, tidak ada atap, tidak ada payung. Yang ada adalah naungannya yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di waktu itu untuk menaungi hamba-hamba Allah yang Allah sebutkan, atau yang Rasulullah SAW sebutkan dalam 7 hadis ini. Dalam hadis ini, ini 7 manusia. Fi dhilihi yawma la dhilla illa dhilluh. Di naungannya Allah yang Allah ciptakan, yang mana tidak ada naungan di waktu itu selain naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhakara minha, di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syabun nasya'a, seorang pemuda yang nasya'a, tumbuh berkembang, memenuhi kehidupannya, hari-harinya dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai seorang pemuda yang seperti ini mendapatkan hadiah yang begitu besar, dinaungi di hari itu oleh Allah sepanjang hari, dan itu adalah kenikmatan. Dan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan bahwa kondisi manusia di mahsyar adalah 50,000 sana, 50,000 tahun lamanya, penuh dengan masa yang sangat terik, yang sangat panas. Tetapi sang pemuda tersebut mendapatkan naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Dikarenakan mayoritas pemuda dan pemudi di umur-umur kuat seperti itu adalah syahwat yang mereka ikuti, syaitan yang mereka ikuti, sebagaimana yang kita lihat dalam kehidupan sekarang ini. Kanan kiri kita, depan belakang kita, tetangga, bahkan mungkin saudara, orang-orang yang setingkat dengan kita, teman-teman kita dulu di tingkatan dasar, kita punya teman di tingkatan SMP, bagaimana kondisi mereka? Pemuda-pemudi sekarang ini, apa yang mereka lakukan? Na'udzubillah min dalik. Jauh dari bimbingan agama, pergaulan yang bebas, seks bebas di antara mereka, berganti-ganti, bertukar-tukaran pasangan antara mereka. Na'udzubillah min dalik. Godaan yang dahsyat, apalagi di zaman-zaman sekarang ini yang sudah jauh dari zaman Nabi alaihissalatu wassalam, di mana Nabi SAW menyebutkan ma ya'ti zamanu illa walladhi ba'dahu syarr min, tidak ada satupun zaman kecuali yang datang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Kenapa? Dikarenakan zaman semakin jauh dari Nabi semakin jelek, semakin buruk, semakin banyak kemungkaran-kemungkarannya. Tidaklah semakin dekat dengan yaumul qiyamah kecuali semakin buruk kondisinya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, dulu di zaman Nabi Rasul alaihi salatu wasalam sudah menyebutkan nasihat bagi para pemuda untuk segera menikah. Ya ma'syar syabab, man istata minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaknya menikah. Perintah dari Nabi alaihissalatu wassalam itu terjadi di zaman dulu, di mana Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Nabi berbicara di hadapan generasi yang terbaik di antara umat manusia dengan nasihat untuk segera menikah bagi para pemuda. Ini menunjukkan bahwasanya syahwat yang bergejolak pada diri seorang pemuda sangat besar. Sampai-sampai agama ini pun menasihatkan kepada para pemuda untuk segera menikah. Fa'innahu aghdul basar wa ahsanul farj. Dikarenakan menikah itu lebih bisa untuk memudahkan untuk seorang menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Coba lihat hadis ini. Nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas ditunjukkan kepada para pemuda. Apalagi di zaman sekarang ini yang mana medsos ada di genggaman setiap orang, anak-anak, remaja, muda-mudi, bahkan orang tua. Terjadi perselingkuhan di antara mereka yang sudah menikah, melakukan perzinaan. Terjadi karena medsos. Padahal dalam agama kita yang namanya perzinaan itu sangat berat hukumannya. Sampai-sampai orang yang melakukan perzinaan ketika dia sudah pernah menikah diedam, dieksekusi, bukan dengan dipenggal atau ditembak, tetapi dilempari dengan batu sampai mati. Ini menunjukkan bahwa perkara perzinaan itu besar, sangat berat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kalian dekati perzinaan, karena sesungguhnya perzinaan itu adalah keburukan dan jalan hidup yang jelek. Segala apapun yang menjurus kepada perzinaan itu diharamkan dalam agama kita. Ikhtilat hukumnya haram. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yakhluwanna ar-rajulu min imra'atin illa wa thalithuhuma asy-syaitan." Tidaklah bercampur, berkhalwat, berduaan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, kecuali yang ketiganya adalah syaitan, yakni menggodanya untuk jatuh kepada perzinaan. Bahkan waikum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, melihat yang bukan mahram saja dilarang dalam agama kita. Dalam Al-Quran diperintahkan untuk para wanita menundukkan pandangan, ayyakhdudna min absarihinna, menundukkan pandangan-pandangannya, khadil basar. Laki-laki juga diperintahkan untuk menahan pandangan, dikarenakan memandang wanita yang bukan mahramnya adalah termasuk dari bagian zina. Wazinal ain an-nadharu, zinanya mata adalah dengan melihat. Zinanya lisan an-nutqu, berbicara, diawali dengan melihat, kemudian mendekat dan akhirnya berbicara, mendengarkan suara. Kemudian wal qalbu tamanu tashtahi, kemudian hati pun bergejolak, berangan-angan, menggebu syahwatnya, yang berujung kata Nabi, wal farju saddiqu dhalik aw yukadzibu, tinggal kemaluan. Kemaluan jikalau sampai terjadi perzinaan, zina kemaluan, berarti selama ini betul matanya telah berzina, mulutnya telah berzina. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, wal yadain, tangan juga berzina. Dengan menggenggam, kaki juga berzina dengan melangkahkan kaki ke tempat perzinaan itu. Jikalau terjadi perzinaan dengan kemaluan, maka itu berarti selama ini dia berzina. Na'udzubillah min dzalik. Wanita yang memakai wangi-wangian, minyak wangi, harum semerbak melintas di hadapan kaum laki-laki. Maka ketika kaum laki-laki tersebut mencium aroma wangi dari tubuh seorang wanita tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mandi, mandi junub. Mandi junub. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, permasalahannya sangat berat. Kita kembali ke beberapa masalah kita. Masa muda adalah masa-masa yang berat. Masa muda adalah masa-masa yang sulit, di mana manusia banyak sekali teledor. Manusia banyak menyia-nyiakan nikmat yang berupa masa muda ini. Sampai-sampai Nabi kita alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk setiap kita memperhatikan dan menggunakan kesempatan ketika kita masih muda. Saat-saat sekarang ini kita masih muda. Dan bagi bapak-bapak yang sudah tua, tinggal berangan-angan apakah bisa muda kembali. Sama-sama disebutkan dalam sebuah bait syair, lau syabab bu'a lashtaraitu, kalau seandainya masa muda itu dijual belikan, aku akan membelinya. Ternyata tidak ada satu pun manusia yang bisa menjual masa muda itu. Tidak ada manusia yang bisa kembali menjadi muda. Tidak ada. Itu adalah masa-masa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, di masa kita kuat untuk menggunakannya dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi yang sudah tua, masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk memperbaiki, menggunakan waktu yang tersisa sebelum ajal menjemput dengan berbagai macam amalan saleh. Jangan sampai seorang di antara kita mengatakan, Rabbi, wahai Rabb, hatta idza jaa ahadul maut. Allah sebutkan ketika datang kepada salah seorang di antara manusia kematian, maka orang itu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberi kesempatan, diberi waktu lagi, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Laula akhartani, wahai Allah, duhai seandainya engkau undurkan kematianku, fasaddaqaku minas salihin, aku akan bersedekah, aku akan berbuat baik ini dan itu, dan aku akan melakukan ibadah salat. Berangan-angan untuk diberi kesempatan lagi. Maka maknanya sebelum kita dijemput oleh ajal kita masing-masing, berarti kita masih diberi kesempatan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam, kita berbicara tentang orang tua, orang yang sudah lanjut usia. Suatu hari ketemu dengan Al-Imam Qadi Iyad atau Fudail bin Iyad. Terjadi dialog antara beliau Fudail bin Iyad ini dengan seorang yang sudah tua. Kam madha min umrika? Wahai bapak, berapa tahunkah umurmu telah berlalu? Qala 60 sana. Laki-laki tersebut, bapak itu mengatakan, 60 tahun yang lalu sudah berlalu umurku. Maka terjadi dialog yang panjang. Orang tua ini mengisahkan tentang kehidupannya yang penuh dengan amal kemaksiatan dan dosa. Di saat dia remaja, di saat dia muda, sampai umur 60 tahun, berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang dia telah lakukan. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, anta mundu sittina sana, engkau wahai bapak dari semenjak 60 tahun silam sedang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, dan hampir-hampir engkau sampai kepadanya. Maka sang bapak tersebut pun menangis mengingat masa mudanya penuh dengan maksiat dan dosa, kemungkaran yang dia telah lakukan, diingat kembali, menangis. Famadzal hil, apa yang harus dilakukan kalau demikian adanya? Apa jalan keluarnya menghadapi problematika kehidupan di semasa muda dengan kemaksiatan, kurang beribadah, sampai renta dan tua baru kemudian menyadari akan habisnya masa-masa kekuatan di masa muda itu, baru mengingat dan menyadari kematian sudah mendekati. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala memberikan wejangan nasihat yang sangat indah. Camkan ini wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wasiat itu adalah berupa tuhsin fima baqiya, tuhfar fima mada. Dengar wahai kaum muslimin, indah sekali ucapan beliau. Tuhsin fima baqiya, hendaknya engkau berbuat baik di sisa umurmu. Tuhsin fima baqiya, berbuat baiklah engkau, beramal solehlah engkau di sisa umurmu yang tidak diketahui lagi berapa tahun lagi engkau akan hidup. Ambil kesempatan, jangan ditunda, gunakan untuk beramal baik. Tuhfar fima mada, maka dengan itu akan diampuni semua dosa-dosamu yang telah lalu. Masya Allah, ini nasihat beliau. Sehingga bagi para bapak-bapak yang sudah tua, walhamdulillah masih diberi kesempatan, bertobatlah kepada Allah, beristighfarlah kepadanya, dan beramalah dengan amalan kebajikan pada sisa umur yang ada. Mudah-mudahan dengan itu engkau mendapatkan husnul khatimah, kebaikan yang akhir yang baik. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma rizukna husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kepada kita akhir yang baik. Dikarenakan amalan yang datang, amalan kebaikan yang diamalkan setelah seorang melakukan kejelekan, maka amalan kebaikan itu menghapus amalan dosa yang telah lalu. Nabi kita alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Dan sertakanlah amalan kebaikan setelah engkau melakukan amalan dosa. Tamhuha, karena amalan kebaikan itu akan menghapus amalan dosa yang telah lalu. Masya Allah. Dan bagi mas-mas dan mbak-mbak, para pemuda dan pemudi, hendaknya menggunakan kesempatan sebaik mungkin agar jangan sampai lepas kesempatan itu, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Jangan dianggap orang yang muda itu matinya masih lama. Wanita yang masih sehat umuran 20, 25, 30 matinya masih lama. Tidak ada yang menjamin mati itu ketika tua. Anak-anak pun bisa mati, remaja-remaji mati, muda-mudi mati, orang tua mati. Sehingga jangan sampai kita tertipu, ya, masih muda, nanti ibadahnya ketika tua. Hal itu sudah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyaknya orang yang tertipu dengan umur, waktu yang Allah berikan kepadanya, kesempatan yang ada, tertipu dia, menganggapnya masih panjang. Nabi kita menyatakan, ni'matani mahbunun fihima kathiru minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu dengannya. Dia menyangka kenikmatan itu adalah sehat dan masa luang. Dia menyangka kesehatan itu akan tetap ada. Dia tidak persiapan ketika dia sakit nanti bagaimana. Dia menyangka kesempatan hidup di dunia masih panjang, padahal kematian akan menjemputnya esok atau kapan Allah menghendakinya. Kan itu ayat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi kita alaihissalatu wassalam beliau menyebutkan ikhtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wasihatika qabla sakamika, wafarahaka qabla syughlika, wasyababaka qabla haramika, waghinaka qabla faqrika. Ikhtanim, gunakan kesempatan lima sebelum datang lima yang akan menghalanginya. Masya Allah, Nabi alaihissalatu wassalam menasihatkan kepada kita dan mengingatkan nikmat yang berupa waktu dalam hadis ini. Karena jika kita tidak berhati-hati, kita akan binasa. Al-waktu kesif, waktu itu bagaikan seperti pedang. Jikalau engkau tidak menggunakannya dengan baik, jikalau engkau tidak memutus dengan baik, maka pedang itu akan memutusmu. Idza lam taqtahu faqatahaka. Kalau engkau tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, maka waktu itu akan memutusmu, memenggalmu bagaikan seperti hanya pedang yang tidak digunakan dengan baik. Nabi menyatakan hayataka qabla mautika. Lihat berkaitan dengan umur dan waktu. Hayataka qabla mautika. Ambil kesempatan mumpung masih hidup sebelum datang kematian. Setiap kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang akan merasakan kematian, lambat atau cepat, sesuai dengan ajal yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Manusia apabila sudah datang ajalnya, tidak akan diundurkan barang sejenak atau tidak pula maju dari yang telah dijadwalkan, ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu hidup, kepentingan kita membahas waktu disebutkan dalam kitab Aina Nahnu Min Akhlaqi Salaf. Waktu itu sangat penting. Disebutkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin, waktu itu adalah mahallul lil amal, tempat untuk beramal. Kesempatan waktu untuk beramal. Jikalau waktu ini telah habis, maka telah habis pula kesempatan untuk seorang beramal. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Perhatikanlah kesehatanmu sebelum masa sakitmu. Wa farahaka qabla syughlika. Dan perhatikanlah farahaka, masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Wa syababaka qabla haramika. Dan perhatikanlah umur masa mudamu sebelum datang masa rentamu. Wa ghinaka qabla faqrika. Dan gunakanlah kesempatan kekayaanmu sebelum datang masa kemiskinanmu. Nabi alaihissalatu wassalam dalam riwayat ini menyebutkan syababaka qabla haramika. Gunakan masa waktu mudamu untuk beribadah sebelum datang masa waktu tuamu. Kita lihat dalam kehidupan kita ini, dan na'udzubillah min dzalik, kita juga masih seperti itu. Suka foya-foya, tongkrong-tongkrong, na'udzubillah min dzalik, bersama para wanita, memegang gitar, ya, na'udzubillahi min dzalik, menegak khamar, narkoba dengan berbagai macam jenisnya, full dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Mau bagaimana dia nanti di yaumil qiyamah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan dia jawab ketika Allah bertanya tentang nikmat waktu? Untuk apa dia habiskan? Tongrong sana, tongrong sini. Menenggak khamar, syurbud duhan, merokok, berzina, bahkan sampai homo, liwat. Na'udzubillah min dzalik. Rasul menyebutkan dalam hadis yang sahih, la tazulu qadam 'abdin hatta yas'al yawm al-qiyamah hatta yas'al arba', akan terus menerus kedua kaki seorang hamba berdiri kaku, tidak maju ke depan dan tidak belum mundur bergeser sampai dia ditanya tentang badhal an 'umri fima afnah, tentang umurnya untuk apa dia habiskan, wa an syababihi fima blah, tentang masa mudanya untuk apa dia habiskan sampai dia renta, wa an mali min ayna iktasabu fi manfaqah, dan tentang harta bendanya, bagaimana dia mendapatkannya dan apa yang dia lakukan dengannya, digunakan untuk apa hartanya, wa an ilmi fi ma amila fihi, dan tentang ilmunya, berapa yang telah dia amalkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang umur. Umur itu adalah sebuah nikmat dari Allah azza wajalla yang akan ditanya setiap kita, "Tsumma latus'alunna yawma'idin 'ani na'im." Sungguh-sungguh kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Di antara nikmat-nikmat yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang berupa umur. Maka marilah kita perhatikan, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hendaknya kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau kita sebagai orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak kita, perhatikan tentang kehidupan mereka, anak-anak kita yang umuran 16, 17, yang kadang kala karena keteledoran menyebabkan kita menjumpai anak-anak kita bercukur dengan model-model orang yang kafir, bahkan menggunakan semir dengan model-model seperti itu. Semir ada dalam Islam, tapi semir itu diperbolehkan ketika rambut itu sudah putih. Boleh menggunakan semir ketika rambut itu sudah putih. Ketika rambut itu masih hitam, maka dilarang. Mudah-mudi sekarang ini mungkin anak-anak kita menggunakan semir, rambutnya pirang, kadang ini dan itu, cukurannya qaza', cukurannya model-model yang dilarang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza'. Rasulullah melarang untuk mencukur rambut dengan model qaza', yang ditipisi sebelah, yang sebelahnya masih panjang, sebagaimana sekarang ini model-model yang seperti itu. Ya, berpakaian dengan ala pakaiannya orang yang jahil, padahal anak kita salafiyin. Di antara mereka ada yang malu dengan memakai jubah, malu untuk menampakkan identitas dirinya sebagai seorang salafi. Na'udzubillah min dzalik. Perhatikan orang tua, fenomena ini menimpa anak kita. Sibuk dengan HP, mencontoh apa yang dilihat dalam HP, berkata dengan tutur kata yang mereka dengar dalam HP. Pendidikan pondoknya dia lupakan, pendidikan ustad-ustadnya dia abaikan. Yang dia contoh, apa yang dia lihat, apa yang dia dapati di HP-HP-nya. Perhatikan orang tua, engkau adalah orang yang bertanggung jawab tentang mereka. Ingatkan selalu dan nasihati agar mereka selamat dunia dan akhiratnya, dan memenuhi kehidupan masa mudanya dengan penuh ibadah agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan anak-anak kita dan diri kita, serta muda-mudi putra-putri ikhwan-ikhwan kita dan masyarakat kita, agar menjadikan mereka sebagai orang yang mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal tadi. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.